Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini pembahasan ilmu fara'id atau ilmu tarikah atau ilmu hukum waris Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyelesaikan bab yang keenam dari buku ini, ya, bab yang keenam dari buku ilmu fara'id yang kita pelajari bersama, yaitu bab yang menjelaskan bahwasanya, ya, ahli waris di dalam mendapatkan warisan bisa jadi dengan cara fardun, dengan cara fardun, yaitu dengan cara dia telah mendapatkan jatah atau bagian tertentu, sudah ditentukan jatahnya, ya, setengah atau seperempat atau seperdelapan atau dua per tiga atau sepertiga atau seperenam. Nah, ketika ahli waris mendapatkan warisan dengan cara ini, ya, maka dia mendapatkan warisan dengan cara apa tadi? Fardhun, jatah yang telah ditentukan. Nah, dan mereka itulah yang disebut sebagai ashabul furud, ashab al-furud, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara fardhun, ashabul furud. Nah, dan cara yang kedua, seorang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Dengan cara apa? Ta'sib. Apa ini maksud dengan ta'sib? Dia mendapatkan warisan, ya, dengan cara mengambil sisa atau tidak ada jatah tertentu, tidak ada bagian tertentu. Nah, bisa mendapatkan semua harta ketika tidak ada ashabul furud, atau mendapatkan sisanya. Sisanya, setelah ashabul furud mengambil bagiannya, kemudian ada sisa, maka dia mengambil apa? Sisanya. Atau tidak mendapat sama sekali. Atau tidak mendapat sama sekali, yaitu ketika, ya, ashabul furud telah mengambil semua apa? Bagiannya. Nah, ini semua keadaan, ya, yang mungkin terjadi di dalam kasus-kasus waris. Ya. Nah, ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu inilah yang disebut sebagai asobah. Yang disebut sebagai asobah. Dan untuk lebih rincinya, kita akan masuk pada bab yang ketujuh dan bab yang kedelapan. Bab yang ketujuh adalah pembahasan secara khusus rincian ashabul furud. Dan bab yang kedelapan adalah rincian tentang apa? Asobah. Naam, rincian tentang asobah bab yang kedelapan. Fanabda, kita mengawali dengan pembahasan bab yang ketujuh yaitu ashabul furud. Nah, halaman ke-46. Ya. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya furud muqaddarah, ya, furud muqaddarah atau bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya ada berapa? 6 saja. Hanya ada 6 bagian yang itu merupakan bagian tertentu, yaitu setengah, kemudian setengahnya yaitu berapa? Seperempat, kemudian setengahnya lagi yaitu seperdelapan. Setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian berikutnya adalah 2/3. Setengah dari 2/3 yaitu sepertiga. Dan setengahnya lagi yaitu seperenam. Inilah 6 angka yang ditetapkan di dalam syariat sebagai furud muqaddar. Furud muqaddar, bagian-bagian yang telah ditentukan. Setengah, seperempat, seperdelapan. 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, dan masing-masing dari furud muqaddarah ini ada ashabul furud yang berhak mendapatkannya. Ya. Jadi masing-masing dari angka ini, setengah misalnya, ada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Ya. Demikian pula seperempat, ada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Jadi tidak setiap ahli waris mungkin mendapatkan setengah, tidak. Sebagian ahli waris saja yang mungkin mendapatkan apa? Setengah. Nah, di situ ada tabel, tentang siapa saja ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah, siapa saja yang berhak mendapatkan seperdelapan, sampai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan apa? Seperenam. Naqra, kita baca bersama-sama ikhwan, sekaligus mengoreksi karena ada kesalahan pada tabel yang ada di hadapan kita ini. Ada kesalahan dari penulis yang ada pada tabel ini. Baik. Kita lihat ikhwatul kiram, yang pertama adalah nisfu, setengah. Setengah ini adalah bagian yang mungkin didapatkan oleh 5 ahli waris. Oleh 5 ahli waris. Siapa mereka? Zaujun, suami. Bintun, anak apa? Perempuan. Kemudian bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ukhtun syaqiqah, ukhtun yakni saudari, syaqiqah kandung, saudari seayah dan apa? Si ibu. Kemudian yang kelima ukhtun li'ab, saudari seayah. Jazakallahu khairan. Nah, jadi inilah orang-orang yang berhak mendapatkan berapa? Setengah. Hanya 5 orang ini saja. Suami, zaujun, kemudian anak perempuan, bintun, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibnin, kemudian saudari kandung, ukhtun syaqiqah, dan saudari seayah, ukhtun li'ab. Jadi selain mereka tidak mungkin mendapatkan setengah. Ya. Seperti istri misalnya, tidak ada sejarahnya istri dapat apa? Setengah. Jadi istri tidak mungkin dapat setengah. Bukan termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan apa? Setengah. Dan seterusnya. Ya. Nenek juga tidak mungkin. Nenek bukan ahli waris yang berhak mendapatkan apa? Setengah. Hanya 5 orang ini saja, ikhwan. Akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu ar-rubu', seperempat. Siapa saja yang berhak mendapatkan rubu', seperempat? Ya, hanya 2 orang saja, yaitu zaujun, suami, dan siapa? Zaujah atau istri. Hanya 2 orang saja yang mungkin mendapatkan seperempat, yaitu suami atau apa? Istri. Naam. Dan ayatnya sudah kita baca bersama, ya. Kapan suami mendapatkan setengah? Kapan suami mendapatkan apa? Seperempat. Ya. Ya. Suami mendapatkan setengah ketika mayit tidak punya apa? Anak. Dan suami mendapatkan seperempat ketika mayit punya anak. Nah, kita masuk pada yang ketiga, yaitu as-sumun. As-sumun, seperdelapan. Siapa yang berhak mendapatkan seperdelapan? Hanya 1 orang saja, yaitu apa? Istri, zaujah. Nah, istri atau zaujat, atau istri lebih dari 1. Nah, zaujah atau zaujat. Nah. Kemudian 2/3, siapa yang berhak mendapatkan 2/3? Yang berhak mendapatkan 2/3 adalah semua yang berhak mendapatkan setengah kecuali suami. Jadi semua yang berhak mendapatkan setengah kecuali suami, dia mungkin mendapatkan berapa? 2/3. Berarti siapa saja mereka, 4 orang itu? Bintun, anak perempuan. Kemudian bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Kemudian ukhtun li'ab, saudari apa? Saya. Ini 4 orang yang mungkin mendapatkan berapa? 2/3 atau thulutsain, yaitu anak perempuan, bintun, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibnin, kemudian saudari kandung, ukhtun syaqiqah, dan saudari apa? Saya, ukhtun li'ab. Nah, kemudian berikutnya adalah as-sulus. Siapa yang berhak mendapatkan sulus? Sepertiga. Yang berhak mendapatkan sepertiga, yang mungkin mendapatkan sepertiga hanya dua orang saja. Yang pertama yaitu ibu atau al-um. Ibu. Ini yang mungkin mendapatkan berapa? Sepertiga. Kemudian yang kedua, saudara atau saudari si ibu. Akhun atau ukhtun li'um. Tanpa membedakan laki-laki dan apa? Perempuannya. Jadi dijadikan satu karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Saudara atau saudari si ibu. Sama saja. Nah, akhun atau ukhtun li'um. Akhun, saudara, si ibu atau ukhtun li'um. Nah. Yang terakhir adalah as-sudus, seperenam. Nah, siapa yang berhak mendapatkan seperenam? Ya, yang berhak mendapatkan seperenam tujuh orang. Ya. Tetapi di situ ada kesalahan, ikhwatul kiram, labudda min tashih, harus dibenarkan di situ. Nah, ini kurang teliti di sini dalam memasukkan apa namanya ahli waris. Nah, ada yang kurang di situ yaitu ibu. Ibu belum masuk. Ya. Ya. Jadi ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam kita urut satu persatu. Satu adalah ayah, abun. Yang kedua kakek, abul ad, kakek. Yang ketiga ibu. Ya, di situ tidak ada ya, ibu. Nah, yang ketiga adalah ibu. Yang keempat, nah keempat dan kelima itu digabung jadi satu. Nenek dari ibu. Atau nenek dari apa? Ayah. Nah, di situ dijadikan satu. Nenek dari ibu atau nenek dari ayah? Nah, nenek dari ibu atau nenek dari ayah? Nah. Kemudian yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang keenam, saudari seayah. Ukhtun li'ab. Kemudian yang ketujuh, saudara atau saudari seibu. Akhun atau ukhtun li'um. Nah. Baik, itu yang perlu ditashih, yang perlu dibenarkan di situ, ya. Jadi rinciannya benar, ikhwan, tetapi ketika disebutkan secara mujmal ini apa? Ya, luput di situ. Nah. Antum lihat rinciannya pada halaman keberapa? Halaman yang ke-57. Nggih, pendengar bisa lihat halaman ke-57. Ya, tentang atau enam, siapa yang berhak mendapatkan seperenam rinciannya bisa antum lihat ikhwan ya. Seperenam ya, siapa yang berhak mendapatkan seperenam ya, sudah ketemu di situ. Nah, itu rinciannya ja'a 'ala shawab ya. Di situ betul rinciannya ya. Jadi yang berhak mendapatkan seperenam yang pertama adalah siapa? Ayah. Yang kedua apa? Kakek, abul ab. Yang ketiga siapa di situ? Ibu, Yang keempat nenek. Baik ibunya ibu atau ab, ibunya apa? Ayah. Yang kelima adalah cucu perempuan, bintu ibn. Kemudian yang keenam saudari seayah, ukhtun li ab. Yang ketujuh saudara atau saudari apa? Si ibu. Akhun atau ukhtun apa? Li Nah, begitu ya. Kenapa? Yang ketiga ibu. Dua-duanya. Karena di dalam ibu dari ibu atau ibunya bapak. Nah, ibunya ibu atau ibunya bapak. Dua-duanya ada. Ya, dijadikan satu. Ngerti nggih? Di dalam rincian ada juga di situ. Nah, ya, di dalam rincian. Ya. Jadi nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah dijadikan apa? Satu. Nah, dijadikan satu. Nah, karena itu dipisah, ya. Kita hitung sudah tujuh lah, tidak terpikir lagi nah, untuk dicek. Nah. Nah, di situ khotok di situ, Ikhwan, namun dalam rinciannya ya benar. Nah, dalam rinciannya benar. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, itu untuk menjelaskan secara mujmal, secara global, siapa saja yang berhak mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga atau apa, seperenam. Alhamdulillah. Ya, Adapun rinciannya, nah, insyaallah kita akan mulai masuk, ya, dengan apa namanya, dengan tenang insyaallah, sedikit-sedikit, ya, kita mulai masuk untuk mengenal siapa saja ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah beserta dengan syarat-syaratnya, ya, karena bagian-bagian itu, ya, setengah, seperempat atau seperdelapan, 2/3, 1/3 atau 1/6, tidak begitu saja seorang memilih, saya dapat ini sajalah, kamu dapat itu saja, tidak. Tetapi seorang mendapatkan angka-angka itu, ya, dengan apa? Syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Dari mana syarat-syarat itu diambil? Minal kitabi wassunnah. Dari Al-Quranul Karim dan juga dari apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, nabda di al-fard al-awwal wa huwa an-nisf. Kita mulai dengan al-fard yang pertama yaitu an-nisfu, setengah. Ya, halaman ke-47. Nah, kita lihat rinciannya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Taib, nomor satu, dari ahli waris yang berhak mendapatkan an-nisf, ya, adalah apa? Suami. Nah, kapan suami mendapatkan setengah? Syaratnya hanya satu saja, yaitu istri yang meninggal tidak memiliki apa? Far'un. Tidak memiliki far'a. Far'a yakni keturunan. Namanya keturunan bisa jadi anak, bisa jadi apa? Cucu. Nah, baik dari suami yang ditinggalkan atau dari suami apa? Terdahulu. Ya. Baik dari suami yang ditinggalkan atau suami terdahulu. Nah, bisa difahami nih, wah. Dari mana dalilnya? Taib, sambil murojaah ayat, ya, yang terkait dengan apa? Dengan istri. Nah, kita lihat halaman ke-14, ya, khawatil kiram, ya. Ayat yang ke-14 yang di situ disebutkan, halaman 14 yang disebutkan di situ suratun nisa ayat yang ke-12. Surah An-Nisa ayat yang ke-12 itu adalah, ya, ayat yang menjelaskan tentang warisan bagi suami atau apa? Istri. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun." Walakum, dan bagi kalian. Baik. Kita kembali halaman ke-14 sambil olahraga, ya. Bolak-balik itu kan biar enggak ngantuk. Halaman ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum, dan bagi kalian nisfu." Apa nisfu? Setengah. Setengah apa? "Ma taraka," setengah dari harta yang ditinggalkan oleh azwajukum. Yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. "Illam yakul lahunna waladun," selama mereka tidak memiliki apa? Anak. Jadi kalau mereka, istri-istri itu, tidak mendapatkan anak, tidak memiliki anak atau cucu yang merupakan ahli waris, maka suami mendapatkan berapa? Setengah. Nah, dan yang dimaksud dengan waladun dalam bahasa Arab, walad, walad yakni anak. Dan juga apa? Cucu. Nah, anak atau apa? Cucu. Nah, sudah cukup ikhwatul kiram, kita kembali pada halaman ke-47. Nah, jadi kita sedang membahas tentang kapan suami mendapatkan an-nisfu, kapan suami mendapatkan setengah jika istri, ya, tidak memiliki fara, tidak memiliki apa? Keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan adalah anak atau apa? Cucu. Ya. Baik dari suami yang ditinggalkan atau suami terdahulu. Ya. Ini agar lebih jelas, yang dimaksud dengan anak adalah anak dia ini. Apakah dari suami yang sekarang ditinggalkan atau dari suami apa? Terdahulu. Nah. Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada antum semuanya, ya. Apakah semua cucu itu termasuk ahli waris? Nah, jawabannya apa? Tidak. Karena ada cucu yang bukan termasuk ahli waris. Cucu dari pihak, nah, cucu dari anak apa? Perempuan. keturunannya anak perempuan, ini cucu dari pihak anak perempuan kita, itu bukan termasuk ahli waris. Ya. Nah, kalau cucu dari anak perempuan kita itu ada, ya, taib, tetap tidak mempengaruhi apa? Suami. Suami tetap mendapatkan apa? Setengah. Karena walaupun ada cucu, tapi cucu itu bukan cucu yang termasuk ahli waris. Misal, ya, misal. Saya menikah dengan seorang wanita, kemudian punya anak perempuan. Ya. Hanya anak perempuan saja. Kemudian anak perempuan itu punya apa? Anak. Entah laki-laki, entah apa? Perempuan. Nah. Kalau istri saya meninggal dalam keadaan seperti ini, anak perempuan masih apa? Hidup. Anak perempuan ada. Berarti mempengaruhi saya sebagai seorang apa? Suami. Ya. Suami tidak mendapatkan setengah dalam kasus ini. Kenapa? Karena istri punya apa? Anak, punya keturunan. Ya. Yang termasuk ahli waris. Ini perlu diperjelas di sini. Nah. Maka saya mendapatkan setengah, tidak ya, apa? Saya mendapatkan berapa? Seperempat, alafu. Saya mendapatkan seperempat karena ya istri punya anak. Ya dari saya. Ya. Tetapi seandainya ya anak perempuan saya sudah meninggal dulu. Dia memiliki apa? Anak-anak. Yang tidak lain adalah cucu. Ya. Tapi istri saya meninggal. Kalau ditanyakan atau ditanyakan, dia punya keturunan atau tidak di sini? Punya kan? Punya keturunan. Yang masih hidup ya, ini cucu-cucunya. Tetapi cucu-cucu itu bukan cucu-cucu yang termasuk dari ahli waris. Maka tidak mempengaruhi saya. Sebagai apa? Suami, wallahu a'lam, saya tetap mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Saya tetap mendapatkan apa? Setengah. Bisa difahami, ikhwah? Nah. Dan itu hampir sama dengan ketika anak itu waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah murtad. Jadi keberadaannya seperti tidak ada. Ya. Keberadaannya seperti tidak ada. Misalnya ada dua orang suami istri punya anak perempuan, semuanya nasoro, ya. Kemudian setelah itu masuk Islam. Ini bukan murtad, kita sebutkan contoh masuk Islam saja. Ya. Jadi suaminya masuk Islam, ibunya juga masuk apa? Islam. Masih tersisa anak perempuannya masih di atas agama apa? Kufur. Ya, Nasara masih. Ya. Kemudian matilah ini. Siapa? Ya, sang istri ini. Ya, mati. Kalau ditanya punya anak atau tidak? Punya anak perempuan. Ya, punya anak dan dia secara nasab adalah ahli waris. Tetapi ada penghalang dia dari warisan karena dia masih dalam keadaan apa? Dinul kufur, agama kekufuran. Sehingga tidak mempengaruhi ayahnya. Ayah tetap mendapatkan berapa? Anis setengah. Bisa difahami, Pak? Jadi ini yang dimaksud dengan kapan suami mendapatkan setengah. Ini mudah insyaallah. Suami mendapatkan setengah ketika istri tidak memiliki keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan adalah keturunan yang termasuk ahli waris. Apakah itu anak atau apa? Cucu. Nah, baru kemudian suami berhak mendapatkan an-nisfu. An-nisfu. Nah, di situ memang tidak ditulis karena memang itu harus diterangkan. Kalau enggak ya, akan bingung juga orang membaca, ya. Bisa dipahami kan ya? Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua dari ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Siapa ahli waris yang berhak mendapatkan setengah berikutnya? Ya. Adalah anak perempuan. Ini kalau bisa dihafal dengan urut, ya. Bintun, ya. Anak perempuan atau bintun. Ya. Anak perempuan atau bintun, dia berhak mendapatkan setengah dengan berapa syarat? Dua syarat. Dengan dua syarat. Ya. Nah, syaratnya yang pertama dia seorang diri atau tunggal. Dia perempuan sendiri. Ya, tunggal. Kemudian yang kedua, tidak ada mu'assib bersamanya. Tidak ada mu'assib. Mu'assib yakni orang yang menarik dia menjadi apa? Asobah. Ya. Siapa mu'assib itu? Yaitu anak laki-laki mayit. Ya, anak laki-laki mayit. Ini saudara laki-lakinya. Ya. Kalau saya mati meninggalkan satu anak perempuan, maka satu anak perempuan ini mendapatkan berapa? Setengah. Tapi kalau saya juga punya anak apa? Laki-laki, ya, maka anak laki-laki ini menarik saudaranya, saudarinya menjadi apa? Ashabah. Pembagiannya bukan setengah lagi, tetapi pembagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, untuk laki-laki dua bagian apa? Wanita. Naam. Wabillahi taufiq. Sekali lagi, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, anak perempuan atau bintun kapan mendapatkan setengah? Jika dia seorang diri atau tunggal. Kemudian yang kedua, tidak ada mu'assib. Tidak ada apa? Mu'assib. Yaitu anak laki-laki mayit yang menjadikannya asabah bil ghair. Menjadikannya asabah. Apa dalilnya ma'asyiral muslimin? Dalil dua syarat ini. Dalil dua syarat ini, ya, kembali kepada ayat. Ya, kita buka kembali, ya, pembahasan awal dulu. Naam. Ayat yang ke-11 dari suratul Nisa, halaman ke-12. Ya. Baik. Ayat yang ke-11 ini dari suratul Nisa, ya, di situ menyebutkan tentang warisan bagi anak dan bagi apa? Cucu. Termasuk anak perempuan, cucu perempuan. Apa kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini? Yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan atas kalian tentang anak-anak kalian, anak dan cucu kalian. Lidzakari mithlu hadzil unzayain. Bagi anak laki-laki, dua bagian anak apa? Perempuan. Ini kalau mereka bergabung antara laki-laki dan apa? Perempuan. Jadi orang mati, mayit, memiliki anak laki-laki dan memiliki anak apa? Perempuan. Walaupun perempuannya lebih banyak. Ya. Anak satu laki-laki menjadikan saudarinya apa? Mu'assib. Ya. Nah, seorang mati meninggalkan istri yang sedang mengandung. Istri yang sedang apa? Mengandung. Ya. Masih satu bulan, tidak tahu laki perempuan, pokoknya mengandung. Sebelumnya dia punya anak. Anaknya berapa? Ya. 10, perempuan semua. Ya. Seorang mati meninggalkan seorang anak. Meninggalkan seorang istri dan 10 anak apa? Perempuan. Istrinya sedang apa? Mengandung. Ini harta tidak bisa langsung dibagi. Ya. Kecuali untuk istri. Istri bisa langsung dikasih. Ya. Kasih 1/8, jelas. Karena anak sudah ada di sini, istri mendapatkan apa? 1/8. Tapi untuk anak-anak wanita ini, kejelasannya masih menanti apa? Yang dikandung. Ya. Kalau ternyata yang lahir itu adalah laki-laki, laki-laki, walaupun bayi, walaupun satu orang sudah bayi, ya, satu orang lagi, ya, itu menjadikan yang lain saudarinya, ya, mendapatkan warisan dengan cara asobah, bukan lagi dengan cara fardun, ya, karena anak laki-laki menjadi mu'assib bagi apa? Anak perempuan. Nah. Maka jadilah mayit ini mati meninggalkan seorang istri dan berapa anak? 11, berapa? 11 ya, anak laki perempuan 10 dan 11 orang anak. Nanti pembagiannya laki-laki dua bagian apa? Ya, bagian dari apa? Wanita. Naam, wabillahi taufik. Jadi nanti harta yang ada dibagi dengan cara seperti itu, laki-laki dua bagian apa? Perempuan. Ini maksud ayat. Lidzakari mislu hadzil unzayain, bagi anak laki-laki, ya, dua bagian anak apa? Perempuan. Kalau bersama. Tapi kalau sendiri wanita itu anak tadi perempuan sendiri, fa in kunna nisaan, taib di awal dulu kan, kalau mereka banyak, fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak-anak perempuan itu tidak ada anak laki-laki. Hanya anak perempuan lebih dari dua. Termasuk dua juga. Dua, tiga, empat, lima, enam atau lebih. Semua perempuan. Ya, lebih dari satu. Maka mereka mendapatkan thulutsa ma tarak. 2/3 dari harta. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan itu hanya seorang diri. Namanya seorang diri ya, berarti tidak ada saudara apa? Laki-lakinya. Maka dia mendapatkan berapa? An-nisfu. Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya seorang anak perempuan atau anak perempuan mendapatkan setengah, kapan? Berapa syarat? Dua syarat. Dia sendiri, bersendiri, dan yang kedua tidak ada apa? Ya, mu'assib. Yani saudara laki-lakinya atau anak laki-laki. Nah, insyaallah wadih ikhwan dari ayat ini. Dari ayat ini cukup. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuan itu seorang diri, ya, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Naam, alhamdulillah. Ada iskal tidak di sini, ikhwan? Jelas ya, insyaallah. Nah, dari ayat kita mengambil faedah tadi, syurut. Untuk berikutnya ikhwatil kiram, ya, adalah cucu perempuan. Yang mungkin mendapatkan setengah adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekali lagi, kalau berbicara cucu, cucu yang termasuk ahli waris adalah, ya, dari anak apa? Laki-laki. Nah, kalau tidak ditulis harusnya juga sudah difahami. Namun karena kita masih belajar, harus apa? Diterangkan di sini, cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Kalau dikatakan cucu perempuan, ya sudah langsung tergambar, ya, dari anak apa? Laki-laki. Karena dialah yang termasuk dari ahli waris. Nah. Baik, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, dia juga berhak mendapatkan setengah. Dengan tiga syarat. Antum lihat nih, termasuk keunikan di sini. Ahli waris yang kedua, dua syarat. Ahli waris yang ketiga, tiga syarat. Ahli waris yang keempat, empat syarat. Ahli waris yang kelima berapa syarat? Lima syarat. Mudah untuk menghafalkannya. Ya. Baik. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibn, dia berhak mendapatkan setengah. Ya. Syaratnya sama dengan yang di atas. Yaitu dia seorang diri. Tunggal. Yang kedua, tidak ada mu'assib. Tidak ada apa? Mu'assib. Diambil dari ayat tadi. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya. Karena itu ayat berbicara tentang anak dan juga berbicara tentang apa? Cucu. Ya, berbicara tentang anak sekaligus berbicara tentang apa? Cucu. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki kapan mendapatkan setengah? Jika dia seorang diri. Yang kedua, tidak ada mu'assib, tidak ada apa? Yang menjadikannya asobah. Nah, bedanya kalau anak perempuan mu'assibnya adalah anak apa? Laki-laki. Kalau cucu perempuan, mu'asibnya adalah yang sepadan, yang sejajar, yaitu cucu apa? Laki-laki juga. Nah, ditambah syarat yang ketiga, namanya cucu itu akan mendapatkan bagian penuh atau akan mendapatkan bagiannya kalau tidak ada yang lebih di atasnya, yaitu apa? Anak. Ya. Jadi syarat yang ketiga, tidak ada farak yang lebih tinggi. Tidak ada farak yang lebih tinggi. Tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak apa? Perempuan. Baru dia mungkin mendapatkan setengah. Ya. Tidak ada farak yang lebih tinggi. Nah. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, kita selesaikan sampai yang kelima insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah ada di hadapan kita. Nah. Yang keempat, dari ahli waris yang berhak mendapatkan setengah adalah saudari kandung. Nah, saudari kandung. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Syaqiqah, yakni sekandung. Syaqiq, sekandung. Bapak dan ibunya apa? Sama. Seibu, sebapak. Ini namanya saudari kandung atau ukhtun syaqiqah. Kapan ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah? Ya. Syaratnya sama seperti yang di atas. Ya. Yang pertama, seorang diri. Ya. Ukhtun syaqiqah itu bersendiri. Yang kedua, tidak ada mu'assib. Tidak ada yang menjadikannya apa? Asobah. Hanya saja bedanya, kalau anak laki-laki menjadi asobah bagi anak perempuan. Atau anak perempuan asobahnya adalah, mu'assibnya adalah anak laki-laki. Cucu perempuan, mu'assibnya adalah cucu laki-laki. Kalau saudari kandung, mu'assibnya adalah saudara kandung. Mu'assibnya adalah saudara kandung. Ya. Tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Saudara kandungnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada far' mayit. Tidak ada far' mayit. Jadi mayit tidak memiliki far', tidak memiliki anak, tidak punya cucu. Ya. Kalau ada anak, ada cucu, saudari tidak mungkin mendapatkan berapa? Setengah, tidak mungkin. Ya. Ditambah lagi syarat yang keempat, yaitu tidak ada aslun zakar. Tidak ada aslun zakar. Ayah atau kakeknya mayit. Kalau masih ada asal, aslannya asal usul. Ya, kalau masih ada aslun zakar, asal usul laki-laki, yaitu ayah atau apa? Kakek. Maka saudari perempuan tidak mungkin dapat setengah. Bahkan tidak dapat sama sekali. Karena terhalangi oleh siapa? Kakek. Atau ayah. Ya. Nah. Syarat-syarat itu bisa dilihat pada ayat surat An-Nisa ayat yang terakhir 176. Ya, ayat 176 adalah ayat yang menjelaskan tentang apa? Saudari kandung dan saudari apa? Se ayah. Coba bisa dilihat ya ayatnya. Halaman yang ke 15 ya. Nah, sudah kita bahas dahulu ikhwan. Baik. Akhir dari ayat ya. Ketika di situ mereka berkumpul antara saudari sekandung dan saudara sekandung. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa. Jika mereka berkumpul antara saudara laki-laki dan saudara apa? Wanita. Berarti ada mu'asib. Ya. Falizzakari mithlu hadzil unsayain, pembagiannya laki-laki dua bagian apa namanya? Perempuan. Ya. Taib. Bagian akhir dari surah apa? An-Nisa. Nah. Taib. Adapun jika dia sendiri maka dia mendapatkan setengah. Taib, kita baca ayatnya dari awal. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memberikan fatwa, memberikan jawaban kepadamu tentang kalalah. Apa itu? Apa itu kalalah? Ini mru'un halak, ketika seorang mati. Laisa lahu waladun, dia tidak punya anak. Hah, berarti ini syarat. Tidak ada apa? Far'un. Kapan saudari mendapatkan setengah? Di antaranya syaratnya apa? Tidak ada far'a. Laisa lahu waladun. Tidak memiliki apa? Anak. Anak ini anak dan juga apa? Cucu. Baik laki-laki atau wanita. Laisa lahu waladun. Walahu ukhtun. Dia tidak punya anak namun punya apa? Ya, punya saudari. Saudari apa yang dimaksud dalam ayat ini? Saudari kandung atau saudari apa? Seayah. Falaha nisfu ma tarak, maka bagi dia, ha itu dhamir, satu orang. Kalau ha satu, huma apa? Dua. Hunna jamak. Ya. Kalau di sini Allah mengatakan falaha, maka bagi dia satu orang ini. Berarti ada syarat di sini. Kapan dia mendapatkan setengah? Kalau dia seorang apa? Diri. Falaha nisfu ma tarak. Dia mendapatkan setengah. Kalau dia sendiri, sudah disebutkan syaratnya sendiri. Yang kedua, tidak ada anak, ya kan? Tidak ada apa? Far'un. Dan tidak ada asal jelas. Karena namanya kalalah, yakni seorang mati tidak punya ayah. Ayah sudah tidak ada. Ya. Anak-anak juga bisa tidak ada. Tidak ada anak-anak. Tapi dia punya apa? Saudari, saudara. Nah, ketika saudari itu adalah saudari sekandung atau saudari seayah, kalau dia sendiri, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Naam. Wabillahi taufik. Kalau dua orang, maka dia mendapatkan 2/3, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. Kita sedang membahas kapan mendapatkan apa? Setengah. Maka kembali lagi pada ya, halaman ke-47. Ya. Sekali lagi, saudari kandung kapan mendapatkan setengah? 4 syarat. Satu, dia bersendiri. Yang kedua, tidak ada mu'assib yang menjadikannya asobah, yakni saudara sekandung. Ya, tidak ada saudara apa? Sekandung. Kemudian tidak ada far' mayit. Jadi mayit tidak punya apa? Anak, baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, afwan, yang keempat, tidak ada aslun zakar. Tidak ada asal usul laki-laki. Kalau asal usul perempuan tidak masalah, ibu, nenek tidak masalah. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau masih ada apa? Ya, ayah atau ada apa? Kakek. Di situ menghalangi saudari sekandung dari mendapatkan berapa? Setengah. Naam. Baik, yang kelima, Yang terakhir adalah saudari saya. Saudari saya. Atau ukhtun liab. Saudari kita saya. Syarat-syaratnya 5. Sama seperti syarat saudari kandung, hanya saja ditambah 1. Yaitu tidak ada saudara atau tidak ada saudari apa? Kandung, itu syaratnya. Ya. Sebagaimana cucu, itu dia dapat setengah kalau tidak ada apa? Anak. Maka saudari seayah mendapatkan setengah kalau tidak ada yang lebih tinggi, yaitu saudari apa? Sekandung. Saudari seayah dia mendapatkan setengah kalau tidak ada saudari apa? Sekandung. Nah, sehingga secara rinci, sekali lagi, saudari seayah kapan mendapatkan setengah? Jika satu, dia seorang diri atau tunggal. 2, tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib. Tidak ada yang menjadikan saudari seayah menjadi ashabah. Nah, tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib dari saudari seayah? Saudara seayah. Kemudian yang ketiga, tidak ada far'un. Tidak ada far' mayit. Yaitu anak atau cucu. Yang keempat, tidak ada aslun zakar. Ayah atau kakek. Kemudian yang kelima, tidak ada saudara atau saudari apa? Kandung. Nah, tabel ini ya bisa antum terapkan ya. Ketika ada dalam kasus meninggal ada saudari sekandung. Oh, saudari sekandung. Ya. Kalau syarat ini terpenuhi, dia berarti mendapatkan berapa? Ya, setengah. Ya. Nah, yang penting kita memahami maksud dari syarat-syarat ini. Begitu ya. Alhamdulillah selesai, ikhwan. Siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Ya. Ya, tinggal latihan-latihan ya. Di situ ada 2 contoh kasus ya. 2 contoh kasus. Nah, dan insyaallah bisa direnungkan ya. Masing-masing kasus tersebut ya, masing-masing kasus tersebut bisa direnungkan. Ya. Nah, sudah berjalan berapa menit? Masih belum ngantuk ya? Baik, ini hari libur kalau mondok ini. Tapi antum, bismillah. Baik, kita lihat kasus yang pertama. Nah, kita paling tidak baca 2 kasus ini ya agar tuntas pembahasan setengah. Kasus yang pertama, seorang wanita meninggal. Ahli warisnya siapa? Suami dan seorang saudari kandung. Ya, ada suami, ada saudari apa? Kandung. Nah, sekarang kita renungkan tadi apa yang sudah kita bahas. Suami. Suami. Dia di sini tidak ada anak ya kan? Tidak ada anak. Berarti suami mendapatkan berapa? Setengah. Yang meninggal istrinya berarti ya, seorang wanita yang meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami. Nah. Tidak ada anak di situ. Dalam kasus ini tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada keturunan. Maka suami mendapatkan setengah. Ah, dikasih setengah. Berikutnya adalah saudari kandung. Saudari kandung sendiri di sini. Ya. Berarti syaratnya terpenuhi. Dia sendiri dan tidak ada apa? Mu'assib. Tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Saudara sekandung. Ya, di sini berarti dia mendapatkan berapa? Setengah. Nah, kalau seandainya ada saudara sekandung, nanti ceritanya lain. Ya, ya ceritanya lain. Nah, ini saya tulis di sini sekarang. Baik. Jika kasusnya seperti yang ada di papan tulis di situ, ya, jika kasusnya seorang mati meninggalkan suami, kemudian saudari kandung dan saudara apa? Kandung. Ya. Maka suami tetap di situ mendapatkan berapa? Setengah. Karena mayit tidak memiliki apa? Anak. Istrinya tidak punya apa? Anak. Ya. Adapun untuk saudari kandung, dia satu, syaratnya terpenuhi sendiri. Perempuan sendiri maksudnya. Tapi ada bersamanya siapa? Saudara laki-lakinya yang sekandung. ya. Maka saudara laki-laki sekandung ini menjadikan dia asobah. Ya, menjadikan dia mendapatkan warisan tidak dengan cara farbun, tidak mendapatkan setengah lagi. Namun dengan cara apa? Ya, taksib. Dengan cara apa? Taksib. Yaitu asobah. Bagaimana cara pembagiannya nanti? Seperti dalam ayat lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki dua kali bagian anak apa namanya? Perempuan. Ya. Taib, kalau harta yang tersisa adalah atau harta yang dimiliki mayit adalah misalnya, ya, misalnya 2 juta. Ya, misalnya 2 juta. Maka setengahnya diberikan untuk siapa? Suami, yaitu berapa? 1 juta. Tersisa berapa? 1 juta. Nah, 1 juta ini nanti bagi 3. Bagi 3 bagian. 2 diberikan untuk apa? Ya, laki-laki, ya. 1 dibagikan untuk apa? Perempuan. Berarti untuk laki-laki, ya. 667.000, ya kan? Untuk perempuan berapa? 333, ya. Kurang lebih gitulah, ya. Dihitung saja pakai kalkulator, ya kan. Oh, itu urusannya uang kan, itu ketemu nanti, ya. Taib. Pembagian seperti itu. Nah. Taib. Kalau bukan uang tapi apa namanya? Tanah, ya sama saja namanya. Tanah. Tanah 2 hektar. Ya, 1 hektar untuk suami. 1 hektar dibagi untuk apa? Ya. 2 saudari saudara apa? Kandung. Dengan pembagian laki-laki apa? 6. Berarti 2/3 hektar. Oh, kok 2/3? Betul ya. Ya, 2/3 hektar diberikan untuk saudara kandung, 1/3 hektar diberikan untuk apa? Saudari kandung. Intinya pembagiannya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, bisa dipahami, ikhwan? Nah, antum bisa lihat di situ syarah atau penyelesaiannya, ya. Sambil antum perhatikan apa namanya tabel, kemudian antum apa namanya ini antum bisa pelajari sambil bersantai, ya kan? Ya, ya. Biar terus dapat pahala, ya kan? Sudah capek sholat duha, ya. Kemudian duduk sambil istirahat, ya, baca. Oh, ini. Satu kasus saja antum baca ini sudah pahala, ya. Sambil merenungkan. Ya. Suami mendapatkan setengah dari harta istri. Kenapa? Karena istri tidak memiliki farak, anak atau cucu. Ya. Saudari sekandung mendapatkan setengah dari harta. Kenapa? Karena dia bersendiri atau tunggal. Dan tidak ada mu'asib bersamanya. Yaitu saudara kandung yang menjadikannya apa? Asobah. Ya. Serta tidak ada farak mayit. Ini jelasnya. Tidak ada farak mayit, anak atau cucu mayit. Ya. Dan juga tidak ada asal tentunya. Karena syaratnya semua terpenuhi di situ. Ngerti nggih? Ya. Kita masuk pada contoh yang kedua dan yang terakhir contoh yang kita sebutkan pada kasus ini. Nah, ya. Taib. Ya, hanya di bolak-balik saja itu. Nah. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris saudari seayah dan suami. Nah. Saudari seayah dan suami. Nah. Ya sama. Ya, suami mendapatkan setengah karena tidak ada anak istri yang ditinggalkan, anak atau cucu. Nah, istri tidak punya keturunan. Saudari seayah mendapatkan setengah. Kenapa? Ya. 5 syarat terpenuhi. Dia bersendiri. 1. Tidak ada mu'assid. 2. Tidak ada far'un. Tidak ada anak atau cucu apa? Mayit. Kemudian tidak ada asal zakar. Tidak ada apa? Asal usul zakar. Laki-laki. Ini ayah atau apa? Kakek. Yang ketiga. Evan yang kelima. Tidak ada saudari sekandung. Atau saudara sekandung. Sehingga saudari saya berhak mendapatkan setengah dari harta. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Sepertinya kita cukupkan, ya. Ahli waris yang berhak mendapatkan setengah, ya, dan 2 contoh di hadapan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafadhal, kalau ada hal yang belum difahami dari pembahasan kita ini, naam, atau ada pertanyaan yang terkait dengan pembahasan, tafadhalu. Nah. Baik. Nggih, monggo. Iya. Anak dari cucu, ya, sangat berpengaruh. Ya, berpengaruh juga cicit. Ya. Ya, karena namanya cucu, ya, dalam bahasa Arab itu terus ke bawah. Ya. Jadi misalnya Ini pertanyaan bagus ini, ya. Karena dalam pembahasan apa namanya, antum bisa lihat juga kembali kepada ahli waris, ya. Halaman 34, ikhwan. Ya, ahli waris, ya. Cucu laki-laki, nama. Ketika kita membahas ahli waris dari kalangan laki-laki, ya. Halaman berapa? 34, ya. Siapa ahli waris dari kalangan laki-laki? Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, ya, ke bawah. Dari jalur apa? Laki-laki. Ngerti, ya? Jadi terus ke bawah. Ya, termasuk di dalam gambar diagram pun itu ada tanda panah ke bawah, ya, menunjukkan itu terus berpengaruh. Ya. Mayit dalam diagram halaman 36. Bawahnya apa? Anak laki-laki. Bawahnya lagi cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ada tanda panah ke bawah. Yani itu terus ke bawah. Artinya yang dimaksud dengan cucu adalah, ya, baik cucu atau setelah cucu apa? Cicit. Nah, setelah cicit apa lagi? Wah, ini susah kasih nama. Setelah ini ada lagi yang lain. Iya kan? Wabillahi taufik. Ya, monggo. Iya. Jadi untuk saudari kandung dan saudara kandung berlaku sepikul sak gendongan. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi perlu antum ketahui yang berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain itu antum bisa lihat pada surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan surat An-Nisa ayat 176. Artinya ahli waris yang mungkin sak pikul sak gendongan yang satu menjadi muasib hanya 4 ahli waris saja. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung dan saudari apa? Seayah. Ini ya yang mungkin memiliki muasib. Sehingga pembagiannya nanti, ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dibagi laki-laki dua kali apa? Perempuan. Cucu laki-laki dengan cucu perempuan berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, saudari sekandung dengan saudara sekandung, ya, laki-laki dua kali apa? Wanita. Saudari seayah dan saudara apa? Seayah berlaku juga lidzakari mithlu hadzil unsayain. Hanya empat orang ini saja. Nah, ya, hanya empat orang ini saja, empat ahli waris yang berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, cukup insyaallah, ikhwan. Ya. Baik, semoga difahami, ya. Dan diktat itu bisa antum apa namanya baca lagi, baca ulang, ya, sehingga antum memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah nanti ada tes, ya. Waduh, ada tes nih. Enggak usah berangkat nih. Nah, insyaallah ada tes, insyaallah, ya. Tesnya bisa dikerjakan di rumah, ya, sambil buka kitabnya, ya, semampunya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.